بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ما بعد فنفتين عزكم الله telah dijelaskan pada pertemuan yang pertama tadi bahwasanya prinsip Islam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Pihak yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk dijelaskan tadi adalah dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan yang dikafirkan oleh para ulama. Sekarang ini fanatina azzakumullah, pemahaman itu mulai disisipkan pada pemahaman kaum muslimin secara luas oleh ahli filsafat, oleh ahli kalam dengan kemasan yang lebih halus. Tapi ujungnya dan maknanya adalah sama. Di antaranya ialah pernyataan bahwasanya Al-Quran itu adalah ungkapan dari kalamullah. Ibarat dari kalamullah. Pernyataan ini qanamtina azzakumullah sesungguhnya sudah lama disampaikan oleh sebagian mubtadi'ah. Yang mengucapkan demikian ialah dari faham Asy'ariyah dan faham Maturidiyah. Mereka mengatakan yang namanya Al-Qur'an ibaratun an kalamillah. Al-Qur'an ialah ungkapan atau ta'bir dari kalamullah yang kemudian dikampanyekan di kalangan kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Pernyataan ini qanafatina azzakumullah pada hakikatnya adalah sama dengan pernyataan kaum Jahmiyah Mu'tazilah yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, pemahaman kufur itu. Hanya saja paham Asy'ariyah ini halus. Yang mereka maukan dengan ucapan mereka tadi, Al-Qur'an adalah ungkapan dari kalamullah. Mereka punya pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kalam, berbicara. Namun berbicaranya Allah itu bukan pembicaraan yang bisa didengarkan oleh hamba-hambanya. Mereka meyakini yang namanya kalamullah nafsani, hanya ucapan dalam hati, kerentek hati itu kalamnya Allah. Yang tidak mungkin dilafalkan, tidak mungkin dilantunkan, kerentek hati. Mereka mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan wahyunya kepada para anbiya wal mursalin, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril itulah yang mengungkapkan, yang mentakbir isi hati Allah kepada para anbiya wal mursalin. Paham ya? Sehingga ketika Malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kalamullah, tapi ucapan Jibril, bahasa Jibril dalam rangka untuk mengungkapkan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini khonafidina azakumullah sangat jelas bahwasanya mereka sesungguhnya juga hendak menyatakan Al-Quran itu makhluk, pemahaman kufur, namun dengan bahasa halus. Mereka hendak mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Jibril alaihissalatu wassalam, bahasa Jibril, kalamnya Jibril alaihissalatu wassalam, bukan kalamullah. Ujung-ujungnya sama, mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ini pemahaman kufur. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwan fillah wa a'azzakumullah, memahami hal-hal yang semacam ini sangatlah penting. Sekali lagi, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Kembali kepada hadis keempat dalam bab yang ketiga ini, atau hadis yang ke-17, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihissalatu wassalam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, iqra' alaiya al-Quran, bacakan Quran kepada aku wahai Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah, diperbolehkan untuk meminta orang lain membacakan Al-Quran dan dia mendengarkannya. Ini salah satu upaya dari upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkait dengan tilawatul Quran. Terkadang dibaca langsung, terkadang mendengarkan bacaan orang lain. Ini dua cara yang syar'i, dua cara yang nabawi. Membaca langsung atau mendengarkan bacaannya orang lain. Naam. Hadza hadis yang berikutnya. An Khawla binti Hakim radhiyallahu taala anha. Annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul: "Law nazala ahadukum manzila falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." فإنه لا يضره شيء حتى يرحل من رواه مسلم وابن خزيمة في التوحيد. Yang artinya, dari Khawla bintu Hakim radhiyallahu taala anha, bahwasanya dia mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian singgah di sebuah tempat, maka hendaklah dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasul, sebab kalau dia mengucapkan kalimat tadi, tidak akan membahayakan dia sesuatu apapun hingga dia pergi dari tempat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluk Allah yang jahat. Di sini khonafidina azzakumullah, untuk perhatikan, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengajari umatnya untuk berta'awud, memohon perlindungan dengan kalimat Allah, berta'awud dengan kalamnya Allah. Di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Kalau seandainya kalamullah itu adalah makhluk, berarti Rasul mengajari kita ta'awud dengan makhluk. Itu merupakan tindakan kesyirikan. La yajuz, hukumnya haram. Maka tatkala Rasulullah SAW mengajari kita berta'awud, berlindung dengan kalamullah, itu menunjukkan kalamullah adalah sifatnya Allah, bukan makhluk. Terfaham ya? Dari sini khonafidina azzakumullah diambil faedah oleh para ulama, bahwasanya Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah bukan makhluk. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang Jahmiyah, bantahan kepada kaum Mu'tazilah yang menyatakan kalamullah adalah makhluk. Itu pendapat yang kufur, pendapat yang batil. Barakallahu fikum. Kalam Allah, sifatnya Allah, bukan makhluk. Disebutkan di sini kalimat Allah yang sempurna. Tayyib. Hadis ini khonafidina azzakumullah, bimbingan dari Rasulullah alaihi wasallam, apabila kita singgah di sebuah tempat, baik laki-laki ataupun perempuan, singgah di sebuah tempat-tempat apapun kita singgah. Singgah di hotel, kalau enggak punya tempat tinggal di hotel, singgah di rumahnya orang, singgah di restoran, singgah di warung, singgah di sebuah tempat, di bawah pohon, di pinggir jalan, di sebuah tempat singgah. Tatkala kita singgah di sebuah tempat, dianjurkan untuk membaca ta'awudz ini. A'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluk Allah yang punya kejahatan. Katanya Rasul, kalau kita membaca ta'awudz ini, maka tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan kita hingga kita pergi dari tempat tersebut. Syai'un umum, tidak akan diganggu oleh mara bahaya jin, wala hewan-hewan atau hewan-hewan yang berbisa, yang beracun, hewan-hewan buas atau gangguan siapapun. Tidak akan bisa mengganggu kita insyaallah taala dengan izin dari Allah tabaraka wa taala dengan barokah ta'awud tadi. Ini disebut di kalangan para ulama dengan sebutan du'aul manzil. Doa idza nazala manzila, doa apabila singgah di sebuah tempat. Disebutkan dalam kisah ikhwan. Ada salah seorang imam kita, kalau tidak salah al-imam al-Qurtubi rahimahullah, al-imam al-Qurtubi yang memiliki syarah Sahih Muslim. Suatu malam ketika beliau sedang safar, beliau singgah di sebuah tempat. Tiba-tiba pada malam hari itu beliau disengat oleh kalajengking. Beliau berpikir, apa yang kurang ini? Apa yang salah dari saya ini? Dipikir-pikir, ternyata beliau ketika itu belum berta'awud kepada Allah dengan ta'awud ini. Belum mengucapkan, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, semuanya dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawan ya. Tapi di antara asbabnya, tatkala kita belum berta'awud kepada Allah, maka dihafalkan baik-baik ya kawan. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluk Allah yang jahat. Insyaallah akan aman. Barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya, عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. Dari جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بوصني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Datang kepada Nabi عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan membawa sebuah kitab yang dia dapatkan dari sebagian ahli kitab. Faqara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faghadib. Rasul membaca kitab tadi dan beliau murka, beliau marah. Faqala, beliau menyatakan, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab walladhi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha naqiyah la tas'aluhum an shay'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bih aw bibatilin fatusaddiqu bih walladhi nafsi biyadih law anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayya ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Kata Rasulullah sambil marah kepada Umar, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab, apakah kalian masih bimbang, masih ragu tentang kitab suci kalian wahai ibn al-Khattab? Walladhi nafsi biyadih, sungguh demi Allah, laqad ji'tukum biha naqiyah, sungguh aku mendatangkan kitab suci ini dengan suci, dengan bersih, dengan murni. La tas'aluhum an syai. Kalian jangan bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu apapun. Sebab fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi. Sebab dikhawatirkan mereka nanti memberitakan kepada kalian perkara kebenaran, kamu dustakan. Au bibatilin fatusaddiqu bih, atau dikhawatirkan mereka memberitakan kepada kalian perkara yang batil lalu kamu benarkan. La tas'aluhum syai'a. Kamu jangan tanya mereka sedikit pun. Beliau mengatakan wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, lau anna Musa alaihi salatu wassalam kana hayya. Kalau seandainya Musa alaihi salatu wassalam masih hidup, ma wasi'ahu illa ayyatabi'ani. Tidaklah luas bagi dia, tidaklah boleh bagi dia, melainkan dia harus ikut dengan aku. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi 'Asim bis-sunnah wa huwa hasan bi syawahidihi, hasanahu Al-Albani rahimahullah fil Irwa. Hadis ini qanabtina 'azzakumullah menerangkan kepada kita bimbingan Islam berikutnya terkait dengan kitab suci Al-Qur'an dan terkait dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Hadis ini qanabtina 'azzakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu telah menghapus semua hukum-hukum yang telah tersebut pada kitab-kitab suci sebelumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini khanafitina azzakumullah dijelaskan sedemikian gamblang Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengecam, melarang umatnya untuk mempelajari kitab suci yang sebelumnya. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa sebuah risalah, sebuah kitab dari ahli kitab, Rasul marah dan mengatakan, "Amutahawikuna fiha ya bin Khattab? Apa kamu masih bimbang, masih ragu tentang kitab kalian, wahai bin Khattab?" Marah Rasulullah, murka beliau dan mengecam tindakan sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arba ketika dia membawa kitab suci umat-umat yang sebelumnya. Itu menunjukkan kata para ulama tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk menelaah kitab-kitab suci sebelumnya. Tidak diperbolehkan menelaah Injil. Tidak boleh menelaah Taurat. Tidak boleh menelaah Zabur. Dikarenakan semua yang telah mansukh, telah dihapus dengan hukum Al-Quran. Itu yang pertama. Dan yang kedua kata para ulama, dikarenakan kitab-kitab suci yang sebelumnya itu telah muharrafah, telah dirubah oleh para pendeta-pendeta mereka. Sudah bukan lagi asli sebagaimana sebelumnya. Dan Rasul memerintahkan kita semua untuk kembali kepada Al-Quran, kembali pada hukum Al-Quran. Dari hadis ini, warahmatullahi wabarakatuh, termasuk perkara yang haram mata pelajaran Injil bagi kaum muslim. Mata pelajaran Taurat untuk kaum muslimin. Juga dengan hadis ini pula, para ulama kita berhujjah, berdalil, tidak diperbolehkan untuk membuat materi pelajaran perbandingan agama. Paham ya? Perbandingan agama. Atau perbandingan kitab suci. Juga dengan riwayat ini pula diambil dalil oleh para ulama kita. Tidak diperbolehkan berdakwah ilallah dengan cara melakukan debat antar agama atau debat lintas agama. Itu perkara yang diharamkan dalam agama dengan kecaman, ancaman, amarah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Amutahawikuna fiha ya Ibn Khattab. Tidak perlu dibanding-bandingkan, tidak perlu diperdebatkan. Semua kitab suci adalah suci datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang pertama. Dan yang kedua dikarenakan semua kitab suci yang sebelum ini muharrafah ya ikhwan, sudah dirubah-rubah, sudah bukan lagi asli sebagaimana semestinya. Dan yang ketiga, Al-Qur'anul Karim telah memansukh, telah menghapus kitab-kitab yang sebelumnya, sehingga tidak perlu ada perbandingan. Langsung pegangi Al-Qur'an. Dan wajib untuk itu mengimani Al-Qur'an, menelaah Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mengimani isi kandungannya, mengamalkan konsekuensinya. Itu yang pasti. Walladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah, qad jitukum biha naqiyah, aku datangkan Quran itu kepada kalian dalam keadaan murni, bersih, suci. Tidak butuh perbandingan. Zaman sekarang ini, warahmatullahi wabarakatuh, terlalu banyak paham-paham aneh yang bermunculan di tengah-tengah kaum muslimin, yang sangat-sangat bertentangan dengan bimbingan agama. Tadi itu diantaranya. Pemahaman perbandingan agama. Perbandingan kitab suci. Itu gimana marah itu. Disebarkan di sana ke sana kemari. Di kalangan anak-anak Islam. Di kalangan kaum muslimin. Perbandingan agama. Perbandingan kitab suci. Di antara dakwah yang lagi tren. Hah? Yang lagi umum di kalangan masyarakat. Dakwah melalui dialog atau debat antar agama. Perwakilan dari kalangan muslimin yang dia bawa kitab suci Al-Quran. Perwakilan dari kaum Kristiani yang dia bawa adalah kitab perjanjian baru. Nggak tahu yang mana itu, yang apa namanya, Yohanes apa yang macam-macam itu. Yang dari kalangan lainnya lagi membawa bukunya sendiri-sendiri. Kemudian diadakan dialog yang ternyata ujung-ujungnya adalah menyatukan seluruh agama samawi, katanya sinkretisme agama. Yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan pemahaman pluralisme. Angel ya? Pluralisme. Angel ya, Pak, sudah. Pluralisme. Masyaallah. Itu lagi ramai sekarang ini. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau seandainya barakallahu fikum, yang menyerukan pemahaman seperti ini dari kalangan kaum kufar, sik mending ketok orang kafir yang mengajak. Kan gitu. Muslimin bakal menolak. Tetapi yang membahayakan ikhwan fillah azzakumullah, seruan-seruan semacam itu disuarakan oleh tokoh-tokoh Islam. Disuarakan oleh kaum cendekiawan Islam. Allahul musta'ana wa 'alaihi tiklan. Anggapannya kan semuanya kitab suci. Semuanya kan kalam ilahi. Semuanya kan dari samawi, dari langit. Taurat kan diberikan kepada Nabi Allah Musa, Injil kan kepada Nabi Allah Isa, sama-sama nabi. Salahnya apa? Enggak ada yang salah. Memang enggak ada yang salah. Kitab Taurat, Zabur, Injil, semuanya kitab suci. Kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah dengan para anbiya wal mursalinnya, tapi ingat, prinsipnya adalah Al-Qur'an itu telah memansukh, telah menghapus semua yang ada. Syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menghapus semua yang ada. Dan semua berkewajiban dan wajib untuk beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang tidak, maka dia kafir. Tidak ada faedahnya Anda beriman dengan Taurat, Anda beriman dengan Zabur, beriman dengan Injil, tapi mengkufuri Al-Quran. Anda masih kafir. Gak ada gunanya anda beriman dengan seluruh para anbiya wal mursalin. Beriman dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Beriman dengan Nabi Allah Dawud alaihissalam. Beriman dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi masih mengkufuri Nabi kita Muhammad alaihissalam. Anda masih kafir. Belum dikatakan muslim. Ini prinsip yang jelas. Rasul murka. Amutahawikuna fiha. Ya ibn al-Khattab. Yang lebih mengenaskan lagi. Fana fitina azakumullah. Kalau yang terjadi. Orang-orang yang mengkampanyekan paham. Pelularisme tadi itu. Adalah orang-orang yang menggunakan kostum berjubah. Itu lebih mengerikan lagi. Serasa tidak percaya. Masa ada orang yang menggunakan jubah, menggunakan imamah putih dengan jenggotnya. Kemudian memprakarsai sebuah acara. Sebuah acara besar. Pemberian penghargaan. Doktor apa kausa dan yang semisalnya di sebuah perguruan tinggi terkemuka Islam yang dikasih itu ialah tokoh Kristen nasional, tokoh Kristen nasional yang memprakarsai itu ialah tokoh Islam, bahkan tokoh yang berjubah, bahkan tokoh yang berimamah, bahkan tokoh yang berjenggot. Dan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian foto bareng dokter yang dikasih penghargaan tadi, dokter kausa. Namanya kausa gitu ya? Apa namanya? Dokter honoris kausa. Al-muhim gitulah kira-kira. Maklum ya, Pak ya. Enggak pernah jadi dokter. Foto bareng dia dan istrinya yang berjubah juga dengan istrinya, tokoh Islam radikal yang lain juga dengan istrinya, foto bareng senyum, masya Allah, diprakarsai. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sudah penyimpangan yang sangat luar biasa ya kana fitina azzakumullah, bahkan dikhawatirkan terjatuh pada tindakan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya ikhwan fillah jazakumullah menunjukkan kepada kita pentingnya kita memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, keimanan kita kepada kitab suci Al-Qur'an. Sehingga Qur'an itu bukan semata-mata kitab. Tidak ya ikhwan. Tetapi Al-Qur'anul Karim itu lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Kitab suci Al-Quran yang merupakan kalamullah. Bukan makhluk. Barakallahu fikum. Wajib kita imani. Wajib kita yakini. Wajib kita pelajari. Wajib kita telaah. Wajib kita amalkan isi kandungannya. Kita amalkan konsekuensi-konsekuensinya. Dijadikan sebagai pedoman hidup. Sebagai hakim kita. Imam kita. Pembimbing kita. Ke jalur yang benar. Bersama dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Bukan semata-mata simbol keislaman. Ada Quran dalam rumah kita. Tidak. Harus yakin itu. Al-Quranul Karim telah menghapus semua hukum-hukum yang ada pada umat-umat sebelumnya. Agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Telah menghapuskan semua bimbingan-bimbingan agama yang telah lalu. Maka semua harus kembali kepada bimbingan Rasulullah SAW dan kembali kepada bimbingan Al-Quranul Karim. Berikutnya Rasulullah mengatakan dalam hadis ini. La tas'aluhum an syai'in. Kalian wahai kaum muslimin jangan bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu apapun. Dari agama ini. Syekh apapun bentuknya dari perkara agama ini. khawatirnya mereka menyampaikan perkara yang hak kamu dustakan. Salah kamunya. Atau mereka menyampaikan yang batil, kamu benarkan. Salah kamunya. Maka jangan tanya kepada mereka sedikit pun. Hadis ini, lafaz ini, wa nabitina azakumullah, dijadikan dalil oleh para ulama kita, larangan belajar agama kepada selain muslimin. Bertanya tentang agama saja tidak boleh, sedikit saja tidak boleh, apalagi studi, studi agama di kalangan kaum kufar. Lebih parah lagi karena fitnah azzaikumullah, bukan ahlinya. Dan itu lagi marah. Kebanggaan bahkan di kalangan sebagian pihak. Merasa bangga ketika dia mendapatkan gelar magister. Atau gelar doktoral. Atau gelar profesor atau apa. Terkait dengan bimbingan agama. Tapi di Universitas Chicago, Amerika sana. Apa? Chicago? Chicago, Amerika sana. Bangga dia. Dia gak sadar. Itu tempatnya kaum kufar. Belajar agamanya kepada kaum orientalis. Belajar agamanya kepada kaum komunis. Dan yang semisalnya. Bangga dia. Jebolan. Apa? Chicago. Cakir bahasa. Chicago. Barakallahu fikum. Dan yang semisalnya itu. Padahal dia telah melanggar bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Kira-kira ikhwan fillah azakumullah, ilmu agama apa yang dia peroleh? Bimbingan agama apa yang dia dapatkan ketika dia mengambil ilmu tadi dari kaum kufar? Menyimpang ataukah lurus? Menyimpang ataukah lurus? Jawabannya, ya jelas menyimpang. Tidak ada sejarahnya orang-orang kafir jujur ngajari antum agama Islam yang benar. Tidak ada sejarah ya ikhwan. Mereka punya misi yang sangat besar. Misi yang sangat jahat. Menghancurkan Islam dari dalam. Dengan cara merusak pemahaman-pemahaman orang-orang Islam. Tokoh-tokoh Islam. Cendekiawan-cendekiawan Islam. Dengan pemahaman kufur. Dimasukkan dalam tubuhnya kaum muslimin. Tentu yang sangat membahayakan. Itu dikatakan pelanggaran terhadap hadisnya Rasul yang mulia ini. La tas'aluhum an syai'in, kata Rasul. Jangan tanya mereka tentang sesuatu apapun dari agama kamu ini. Terus nanya ke siapa kalau gitu? Hah? Nanya ke siapa ya, Hon? Ya bertanya kepada para ulama Islam. Bertanya kepada para ulama sunnah. Ulama-ulama kaum muslimin yang memahami Al-Quran, yang memahami sunnah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Jangan salah alamat. Hah? Itu bukan alamat palsu, tapi salah alamat. Alamatnya kepada para ulama sunnah, ulama dakwah, ulama salaf, bukan kepada tokoh-tokoh kufar. Ditekaskan lagi oleh beliau dalam lafaz yang terakhir. Walladzi nafsi biyadih. Demi Allah, lau anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayya. Kalau seandainya Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam masih hidup, kata Rasul, lama wasi'ahu illa ayattabi'ani. Tidak diperbolehkan bagi beliau menyendiri. Tidak diperbolehkan bagi beliau melainkan harus ikut dengan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya masih hidup. Itu menunjukkan ya ikhwan, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, siapapun yang tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dikatakan kafir. Dengan kesepakatan para ulama. Jadi paham ya? Maka mereka-mereka yang masih di atas agama Nasraniyah, masih dengan pemahaman Injilnya, atau mereka yang dengan pemahaman Yahudiyahnya, dengan pemahaman Tauratnya, walaupun mereka alim besar, tokoh besar, pendeta besar, sangat alim, sangat memahami kitab Injil atau Taurat, tetapi kalau tidak beriman dengan Rasulullah alaihi wasallam, maka dinyatakan kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, kata Allah, dari kalangan ahli kitab dikatakan kafir, dari kalangan musyrikin dikatakan kafir, di neraka jahannam kekal dalamnya, merekalah makhluk Allah yang paling jelek. Jelas, wadih, gamblang. Lah yang bikin pusing kepala, yang aneh, yang membahayakan, ketika ada tokoh-tokoh Islam yang kemudian hendak mempersaudarakan antara semua tadi, mempersaudarakan antara tokoh-tokoh kufar dengan tokoh-tokoh Islam. Dengan paham apa tadi? Pluralisme. Pluralisme. Nah iya betul. Pluralisme. Ini pemahaman yang amat sangat membahayakan sekarang ini. Dan bentuknya sangat macam-macam. Upaya untuk mempersaudarakan, meyakini bahwasanya perselisihan kaum muslimin dengan Yahudi itu hanya masalah tanah, bukan masalah agama. Mereka semua adalah ikhwanuna, saudara kita semua. Allah memerintahkan kita untuk bersaudara dengan mereka. Sama-sama agama samawi, sama-sama punya kitab suci. Ini semua pemahaman-pemahaman kufur, barakallahu fikum. Pemahaman kufur, barakallahu fikum. Atau mengadakan acara bersama, refleksi satu hati. Nah, salah. Datang semua, dari tokoh Hindu datang, tokoh Buddha datang, dari tokohnya Protestan datang, tokoh Katolik datang, dari tokoh Islam datang. Siapa yang datang? Lo senyum. Siapa yang datang? Lo senyum. Masa lupa. Barakallah. Datang refleksi satu hati. Yang ini bicara. Terakhir tokoh Islam yang berbicara. Ujung-ujungnya adalah persaudaraan. Perdamaian. Saling bersaudara. Satu hati. Satu jiwa. Satu visi. Satu misi. Mulai. Barakallah itu. Itu tindakan yang sangat membahayakan. Bukan semata-mata penyimpangan kemaksiatan. Bukan semata-mata penyimpangan kemungkaran. Bukan semata-mata penyimpangan bid'ah, ya ikhwan. Yang semacam itu sangat-sangat dikhawatirkan merupakan penyimpangan kekufuran. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka harus betul-betul mengkaji akidah yang benar, pemahaman yang benar, manhaj yang benar, supaya kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil dari perkembangan-perkembangan penyimpangan yang ada sekarang ini. Warnanya macam-macam, bentuknya aneh-aneh, sangat samar bagi kebanyakan kaum muslimin, padahal ketika ditelusuri ternyata merupakan penyimpangan, bukan semata-mata penyimpangan mungkar atau maksiat, tapi lebih daripada itu, sudah mulai masuk kepada ranah kekufuran dan kesyirikan. Fallahul musta'an. Barakallahu fikum. Ini khanamtina azakumullah beberapa riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang al-imanu bil kutubil munazzalah. Khulasahnya, ringkasan terkait dengan iman kepada kitab suci ialah kita mengimani bahwasanya semua kitab-kitab suci itu diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab yang suci yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita ketahui namanya, diimani secara rinci dengan namanya masing-masing, untuk siapa diturunkan dan kepada siapa diturunkan. Mengimani artinya Taurat untuk Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, mengimani Zabur untuk Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam, mengimani Injil untuk Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, mengimani Al-Qur'anul Karim untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia muliakan, dihormati kitab-kitab suci yang sebelumnya. Tidak boleh dihinakan, tidak boleh dilecehkan. Diimani sebagai kitab suci. Namanya harus diyakini, prinsip yang disepakati oleh seluruh para ulama kita, bahwasanya Al-Quranul Karim telah menghapus semua hukum-hukum kitab sebelumnya. Al-Quranul Karim telah menghapus semua syariat kitab-kitab yang sebelumnya. Maka dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dan dengan turunnya Al-Quranul Karim, maka yang wajib diimani sekarang ini adalah Al-Quran. Harus mengimani secara khusus dengan Al-Quranul Karim. Dan harus mengimani secara khusus Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian dijelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quranul Karim memiliki banyak keutamaan. Di antaranya ialah Al-Quranul Karim menduduki posisi semua kitab-kitab suci yang lain. Kitab Taurat digantikan dengan Az-Zabur, 7 surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Zabur digantikan dengan posisi surat-surat yang jumlah ayatnya ratusan. Injil diganti dengan posisi Al-Mathani dalam Al-Quran. Dan Al-Quranul Karim mendapatkan keistimewaan dengan Al-Mufassal. Di antara keutamaan Al-Quran ya ikhwan ialah Al-Quranul Karim diturunkan dengan 7 huruf. Dan di antara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah, kita dipersilahkan untuk membaca Al-Quran dengan masing-masing huruf tadi. Dengan bacaan yang benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama una, dengan bacaan yang mutawatir. Juga di antara prinsip kita terkait dengan Al-Quranul Karim, kita harus meyakini dan mengimani bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan dia makhluk, maka dia kafir. Yang ditulis, yang dilafalkan, yang dilantunkan, yang dibaca, yang dihafalkan, itu adalah kalamullah. Terkait dengan pena, terkait dengan tinta, terkait dengan kertas adalah makhluk. Terkait dengan suara, suaranya makhluk. Tapi yang disuarakan, yang dilafalkan, yang dilantunkan adalah kalamullah. Yang ditulis adalah kalamullah. Barakallahu fiikum. Kemudian ditegaskan lagi khonatina azakumullah, kewajiban kita untuk menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kita, sebagai hakim kita, sebagai imam kita, dan dilarang keras kita mempelajari kitab-kitab yang sebelumnya, dikarenakan sudah dihapus, dimansukh, dan juga dikarenakan sudah dirubah oleh ulama mereka masing-masing dan dikarenakan ancaman dan kecaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga faedah lain yang bisa kita ambil, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk berta'awud dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ketika kita singgah di sebuah tempat. Dilarang keras mempelajari kitab-kitab suci sebelumnya, dilarang keras mengadakan perbandingan kitab suci, dilarang keras mengadakan perbandingan agama, dilarang keras mengadakan dialog antar agama atau perdebatan antar agama. Dikarenakan yang hak adalah agama Islam, yang hak adalah Al-Qur'anul Karim, sementara yang lainnya adalah mansukh. Dan dilarang keras bertanya tentang sedikit pun tentang Al-Quranul Karim. Dan kewajiban untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir, tambahan, di antara bimbingan Islam dalam mengimani Al-Quranul Karim ialah kita diperintahkan untuk ta'zimul Quran. Untuk mengagungkan Al-Quranul Karim. Mengagungkan Al-Quranul Karim sebagai kalamullah. Di samping dibaca, ditelaah, dipelajari, diamalkan isi kandungannya, dijadikan sebagai hakim, sebagai imam dan segala macamnya. Di sisi yang lain kita harus mengagungkan Al-Quranul Karim dengan seagung-agungnya. Jangan sampai direndahkan, jangan sampai dihinakan, jangan sampai diolok-olok, jangan sampai diejek. Apapun bentuk penghinaan, apapun bentuk olok-olok, apapun bentuk pelecehan terhadap Al-Quranul Karim, itu diharamkan dalam agama. Dan sebagiannya dikatakan kufur dalam Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Nabi alaihissalatu wassalam, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, engkau berolok-olok? Jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah iman kalian. Maka ta'zimul Quran. Di antara bentuk ta'zimul Quran, Al-Quran ditaruh di tempat yang suci, tempat yang bersih, di atas, diupayakan yang paling atas. Kalau seandainya engkau memiliki banyak tumpukan buku, diusahakan Al-Quran yang paling di atas. Tempat yang suci. Barakallahu fikum. Ini ta'zim di antaranya, ikhwan ya. Di antara bentuk ta'zim Al-Quran, tidak sampai menaruh Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Jangan taruh di bawah kolong, atau di bawah meja, atau di bawah kursi, atau di bawah jok motor. Kamu naiki di atasnya. Barakallahu fikum. Jangan pula kamu taruh di tempat-tempat yang berdebu. Kamu ambil, bersihkan. Tempat yang mulia, tempat yang tinggi, tempat yang bagus, yang suci. Barakallahu fikum. Begitu termasuk ta'zimul Quran. Ketika Anda mendapati ada secarik kertas Al-Quran. Satu lembar, dua lembar yang mungkin terbuang. Antum ambil. Taruh tempat yang suci, tempat yang bersih, simpan yang rapi. Kalau tidak memungkinkan, dikatakan oleh para ulama kita, ialah dimusnahkan, dibakar. Supaya jangan sampai dihinakan. Hukumnya haram, khanafatina azakumullah, menjadikan lembaran kitab suci Al-Quran sebagai bungkus nasi goreng. Atau bungkus gorengan, atau bungkus makanan, atau semisalnya. Hukumnya haram. Ihanah. Termasuk menghinakan Al-Quran. Begitu pula ya khanafatina azakumullah, termasuk hal yang diharamkan. Menjadikan kertas yang di situ ada tulisan ayat atau tulisan hadisnya Rasul alaihi wasallam sebagai bungkus makanan. Entah itu buletin atau majalah atau brosur, selebaran dan segala macamnya yang di situ ada padanya ayat Al-Qur'an dan segala macamnya dihukumi haram digunakan bungkus makanan dan segala macam apalagi dimasukkan dalam sampah apalagi dimasukkan dalam Allahul musta'an. Adalah ya Yesus. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Termasuk ta'zimul Quran tidak diperbolehkan ikhwanabitina azakumullah menjual mushaf Al-Qur'anul Karim berjejer dengan kitab-kitab bid'ah, kitab-kitab syirik, kitab-kitab khurafat, kitab-kitab maksiat, majalah-majalah porno, majalah-majalah yang lainnya. Full maksiat, full dosa, full bid'ah, full syirik. Di situ ada mushaf Al-Quranul Karim. Tidak dikecam dengan keras oleh para ulama kita sekarang ini. Itu bentuk pelecehan. Tidak ada unsur ta'zim kepada Al-Quran. Lalu apa hukumnya menjual mushaf? Boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah mencampur penjualan mushaf Al-Quranul Karim berjejer dengan buku-buku syirik, buku-buku kufur, buku-buku bid'ah, buku-buku maksiat, majalah porno, dan segala macamnya. Itu yang diharamkan dalam agama. Bahkan termasuk fatwa ulama kita sekarang ini. Di antara yang diharamkan yang khanafatina azakumullah ialah. Di HP kita. Mudah-mudahan bukan kita. Di HP. Di situ ada konten musik. Nah, ada musiknya band ini, band ini, band ini. Ada yang top, ada yang rock, ada yang jazz, ada yang apa namanya. Dan segala macamnya. Di sela-sela itu ada file Al-Quran. Itu penghinaan kata para ulama. La yajuz, la boleh ya kawan. Tidak diperbolehkan sama sekali. Bahkan yang khanafatina azakumullah, fatwa ulama kita sekarang ini di antara perkara yang menunjukkan kurang adab ialah kita selonjor kaki. Kakinya selonjor di depannya adalah mushaf. Misalkan di Masjid Agung ya. Biasanya kan di bagian depan ada rak gitu ya, ada mushaf tertata rapi. Antum mungkin lagi capek, selonjor. Kakinya antum jadi kacanya Al-Quran. Kakinya antum selonjor, di depan antum adalah mushaf Al-Quran. Itu fatwa ulama sekarang mengatakan, la yajuz, la yambagi. Tidak sepantasnya, dikarenakan itu merupakan ihanatul Quran. Tidak ada unsur ta'zim kepada Al-Quran. Bahkan tanyakan apa hukumnya melangkahi Al-Quran. Antum mau lewat, ada mushaf. Antum langkahi, hukumnya apa? Dikatakan tidak boleh. Itu berarti kaki Anda di atas Al-Quran di bawah kaki Anda. Itu hukumnya dilarang dalam Islam. Solusinya adalah ambil mushafnya. Ambil mushafnya. Kamu melangkah. Setelah itu taruh kembali. Dan masih banyak lagi ya, fatwa-fatwa ulama yang lain. Di depan saya ada buku yang cukup tebal. Judulnya Al-Intibah li ta'zimi syi'airillah. Karya Ahmad Syamlan dari Yaman, barakallahu fikum. Di bahas di sini pembahasan cukup panjang tentang ta'zimul Quran. Sekian banyak masalah, sekian banyak kasus yang di situ merupakan ihanatul Quran, penghinaan Quran, tidak ada unsur ta'zim kepada Al-Qur'anul Karim. Intinya segala sesuatu yang mengandung unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an maka harus dihindarkan. Dihindarkan. Minimalnya haram, ujung-ujungnya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sedemikian rupa diupayakan semaksimal mungkin dimuliakan, dihormati, diagungkan dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara yang melanggar syar'i. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dikarenakan waktu yang terbatas, seperempat jam lagi jamaah azan. Tidak mungkin bagi saya untuk menyampaikan semua pembahasan-pembahasan yang disebutkan dalam kitab ini. Padahal sangat penting, barakallahu fikum.